السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim. Kita pada kitab Al-Adhahi, kitab hewan-hewan kurban, pada bab yang pertama, yaitu waktu menyembelih hewan kurban, yang mana waktunya start di hari raya, ya, tanggal 10 Muharram, dan setelah selesai salat Idul Adha. Ya, setelah selesai salat Idul Adha, ini waktu awal waktu atau permulaan dari waktu menyembelih hewan kurban, dan berakhirnya yaitu sebelum terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Ya, mulainya tanggal 10, ya, setelah selesai kaum muslimin melaksanakan salat Id, salat Idul Adha, ya, sampai sebelum terbenam matahari di akhir hari tasyrik tanggal 13 Muharram. Nah, salah saya. Ini jemaah haji ini, ya. Benar ya. Sekarang yes, kita berbicara tentang hewan kurban di tanggal bulan Zulhijjah, bukan Muharram. Ya, yaitu tanggal mulai dari tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha, sampai tanggal sebelum terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Berarti 4 hari kurang lebih. Ya, waktu menyembelih hewan kurban, dan hadis-hadis yang ada di bawah bab ini menekankan kepada start. Ya, startnya yaitu setelah selesai sholat. Yang menyembelih ketika sholat atau sebelum sholat, maka sembelihannya bukan sembelihan kurban, bukan udhiyah, tetapi sembelihan biasa, walaupun nanti dagingnya akan dibagi-bagikan, ya, dimakan oleh keluarga dan yang lain-lainnya, tetap nilai sembelihan kurbannya tidak ada karena menyembelih sebelum waktunya. Ya. Kita telah membaca 7 hadis di bawah bab ini. Hadis yang selanjutnya adalah hadis yang ke-5008 pada halaman 495. Hadis yang telah kita baca yaitu hadis Jundab ibn Sufyan al-Bajali, kemudian hadis Al-Bara ibn Azib, kemudian hadis Anas bin Malik. Belum, hadis Anas belum kita baca. Pada halaman 495 dengan nomor 5008, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana ibnu Abi Adi an Dawud an Asy-Sya'bi an al-Bara' ibn Azib radhiyallahu an qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma an-nahr faqala la yadhbahanna ahadun حتى يصلي قال فقال خالي يا رسول الله إن هذا يوم اللحم إن هذا يوم اللحم فيه مكروه إن هذا يوم اللحم فيه مكروه ثم ذكر بمعنى حديث هشيم ini hadis al-Bara ibn Azib kemenakannya Abu Burdah ibn Niyar dia bercerita Abu al-Bara bahwa Nabi SAW berkhutbah di hari Nahar yaitu di hari Idul Adha. Apa isi khutbah Nabi di antaranya adalah la yadhbahanna ahadun ya, tidaklah salah seorang menyembelih hatta yusalliya ya, atau janganlah salah seorang menyembelih hingga ia salat, maksudnya salat Id ya. Ini isi pengumuman atau khutbah dari Nabi SAW. Kemudian faqala khali, kata al-Bara, lalu berkatalah pamanku, khalun, paman dari pihak ibu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna hadha yawmun, sesungguhnya ini hari, al-lahmu fihi makruhun. Ya. Kata-kata makruh di sini ternyata bukan maksudnya tidak disukai ya. Justru sebaliknya. Ya, hari ini daging sangat disukai. Oh, terjemahannya apa? Ya, sesuatu yang disukai, benar. Ini sudah berlalu pada hadis yang keberapa kemarin ya? Yang kita saya menjelaskan ketika itu tidak disukai karena saking banyaknya. Tidak, di kata-kata makruh ini sudah berlalu. Pada nomor hadis berapa? Di situ tidak suka artinya. Ya, maksudnya saya ingin melihat kembali, tidak belum puas ya melihat kata-kata itu yang pada hadis yang sebelumnya. Kata-kata makruh. Sudah ada. Tujuh ya. Ya, ya, ini 507. Tidak terlalu jauh ya. Yang perkataan siapa juga inna hadza yawmun al-lahmu fihi makruh. Di atas ya, hadis terjemahannya di atas. Ya. Saat sesungguhnya hari ini adalah hari saat daging disukai. Ya. Jadi kata makruh ini berbeda dengan makna asalnya. Ya, ini yang saya ingin tekankan sekali. Kemarin saya memahami itu, belum sempat membaca syarahnya. Memang ada beberapa tafsir di sini. Walaupun itu salah satu dari tafsir yang dijelaskan para ulama bahwa itu tidak disukai. Tetapi yang paling tepat adalah seperti yang diterjemahkan sangat disukai. Al-Qadi'iyah dinukilkan oleh Imam Nawawi ungkapannya dan sini kita lihat di mana syarahnya. Ya, pada halaman 507. Ya, syarah 507 perkataannya ya Rasulullah inna hadza yawmun al-lahmu fihi makruh wa Rasulullah sungguhnya hari ini adalah hari saat daging disukai. Al-Qadi berkata demikianlah yang kami riwayatkan dalam naskah Muslim yaitu dengan lafaz makruh. Ya, ini juga kata makruh ini sebenarnya ya banyak maknanya, bisa sebaliknya malah. Makruh artinya kan tidak disukai, tapi di sini artinya disukai. Ini yang perlu kita tekankan. dengan lafaz makruh yang berasal dari jalur As-Sinjari dan Al-Farisi, demikian juga yang disebutkan dalam oleh Imam At-Tirmidzi. Ia berkata, dan kami riwayatkan dalam Muslim dari jalur Al-Udhri, Al-Udhri dengan lafaz makrumun. Ya, ini lafaz yang lain, bukan makruh tetapi makrumun, yang artinya juga disukai. Nah, jadi inilah, ketika ada lafaz lain dengan makrumun, maka makruh itu dibawakan maknanya kepada makrumun. Ya. Sehingga para ulama yang mensyarahkan hadis ini mengatakan bahwa makna makruh itu bukan makruh yang kita pahami, tetapi justru sebaliknya, ya, sangat disukai. Ya, yang berasal dari ini makrumun, ya. Al-Qadhi melanjutkan, sebagian ulama membenarkan riwayat yang kedua ini, artinya pada hari itu daging-daging disukai, seperti dikatakan dalam bahasa Arab, farimtu ilal lahmi wa farimtuhu, artinya aku menyukai daging. Ini riwayat makfurumun. Ya, qarimtu, qarimtu ilal lahmi wa qarimtuhu, artinya menyukai. Jadi dengan ditambah dengan riwayat makrum juga riwayat Imam Tirmidzi, maka makruh itu artinya disukai. Ya, disukai. Ini yang perlu kita ketahui, ya, dan ini pelajaran bahwa kata makruh ini tidak selamanya makruh yang artinya tidak disukai, seperti makruh yang dalam ungkapan para fuqaha. Karena kata makruh ini bila diungkapkan oleh ulama, ulama yang mutaqaddimin, ulama-ulama yang paling awal, ya, pada abad kedua, ya, mereka bermaksud dengan makruh itu adalah haram. Ya. Garih tuhu, maksudnya ketika mereka menghukum sesuatu dengan makruh, mereka bermaksud dengannya haram. Nah, ini beberapa makna makruh. Bila mana kita temukan sebuah hukum yang diungkapkan oleh ulama-ulama terdahulu, mereka bermaksud dengan kata makruh itu haram. Nah, ini menunjukkan bahwa kita berpedoman dengan ini. Bila mana makruh itu bisa bermakna disukai, ya, maka makruh bukan hanya sekedar makruh, yaitu amalan yang bila mana dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Ini istilah usul fikih, ya. Tapi ini bukan standar. Ya. Seperti misalnya kita bisa membawa hasil kesimpulan para ulama kita tentang rokok yang mereka mengatakan makruh. Ya. Bisa jadi makruh itu kepada maknanya haram bila mana didukung oleh riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa kita tidak dibolehkan untuk mencelakai diri, ya, dan tidak boleh mengganggu orang lain, ya, menyakiti orang lain, ya. Dan bila mana dilihat dari maslahat, manfaat dan maslahat, bila mana dilihat dari mudarat dan maslahat, bila mana mudaratnya lebih besar, ini juga masuk kepada haram. Ya, seperti khamar. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'un linnas. Ada manfaatnya tapi dosanya, mudaratnya banyak. Dia hukumnya haram. Ya. Ini yang membuat kita menguatkan bahwa pendapat yang menyatakan bahwa rokok itu haram, ya, itu alasannya. Bukan sebatas hawa nafsu, tetapi melihat dalil. Bila mana itu juga diartikan makruh, maka makruh yang condong kepada yang haram. Karena kita dilihat dari hakikat rokok itu sendiri, dia sudah mengandung sekian banyak racun di dalamnya, ya. Ya. Sekian banyak penyebab yang menyebabkan kematian, dan bahkan kita, ya, melihat sendiri bahwa mereka yang memproduksi rokok itu sendiri, ya, dalam hukum perniagaan tentu tidak logis, ya, ketika mereka menjual kemudian mengatakan jangan dibeli. Itu maksudnya, mereka produksi untuk menjual tetapi mereka mengatakan tidak usah dibeli dengan mengatakan rokok membunuh. Kan maksudnya jangan dibeli, ya, ya. Tidak akan ada dalam ilmu perniagaan seperti itu, ya, ketika mereka memproduksi kemudian mengancam. Nah, ini yang dan bahkan sekarang ini bila mana ada yang memang buta huruf dan tidak bisa membaca, dibuatkan gambarnya. Ini loh akibat dari merokok. dibuat gambar leher yang sekarang yang marak di leher berlobang. Nah, leher berlobang kemudian lihat akibat dari rokok tersebut. Akibatnya kita melihatnya mengerikan memang. Mengerikan. Ya, dari situ kita melihat bahwa rokok itu haram. Walaupun mungkin dibuatkan dalam istilah makruh. Ini yang membuat kita kembali mengarah ke sana, karena makruh itu bisa jadi bermakna tidak seperti yang didudukkan oleh para ulama usul fikih ketika membagi hukum syariat wajib, haram, mustahab, makruh, mubah. Ya. Bila mana diistilahkan pun makruh, tetapi tetap dari hakikatnya ya tentu lebih condong kepada yang haram, tidak ada maslahatnya. Dan bahkan sampai asapnya pun berbahaya. Ya. Mungkin kalaupun tidak menandingi, tidak menyamai bahaya dari asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan ini, atau mungkin bisa berlebih atau bisa sama. Ya. Perokok fasif, ya. Lebih bisa jadi lebih mengancam jiwa daripada perokok aktif, ya. Yang merokok, yang tidak merokok tetapi selalu mendapatkan asap rokok, ya. Di rumahnya, di mana, di tempat-tempat, sampai di masjid, sampai di rumah Allah yang seharusnya bersih dari mengganggu orang lain, tetapi tetap, bahkan sebagian masjid itu menyediakan asbak rokok. Asbak rokok ada di masjid, asbak rokok. Jadi silakan merokok di rumah Allah Subhanahu wa taala, ganggu siapapun juga. Ancam bahaya, ya, berikan orang tidak nyaman tidak nyaman dalam bernafas sampai di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menghimbau dari kata-kata makruh yang ada dalam riwayat ini, ya, untuk kaum muslimin yang masih merokok, tinggalkan rokok. Ya, tidak ada manfaatnya. Ya. Kemudian mengganggu orang lain, ancaman bahaya yang diakibatkannya lebih banyak. Dan ya, jelas-jelas. Jadi yang membuat ancaman yang ada di kotak rokok itu bukan ustaz, ya, bukan ustaz, bukan mubalik, bukan MUI, ya, bukan. Tapi pemberi rokok itu sendiri, merokok itu sendiri. Tetap saja orang seakan-akan buta huruf dan buta mata. Buta huruf sehingga tidak bisa membaca ancaman. Dulu panjang, ya, sulit untuk dibaca. Merokok menyebabkan penyakit kanker begini-begini, sulit dibaca. Tapi sekarang singkat sekali. Merokok membunuh, singkat sekali. Kalau yang tidak bisa baca sudah ada gambarnya. Inilah bahayanya. Tapi tetap, ya, ini sebagai simbol kemajuan. Subhanallah, kenapa kita begitu mudah dibodoh-bodohi oleh orang oleh orang lain. Seorang muslim itu seorang cerdas. Jadi anak-anak bisa memahami seperti ini. Maka mari kita tinggalkan, mari karena memang bahayanya lebih, kalaupun ada manfaatnya, kalaupun ada manfaatnya, bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Ya. Ini untuk turun kepada pendapat orang yang mengatakan ada manfaatnya. Iya, silakan ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih banyak. Mudaratnya lebih banyak. Wallahu ta'ala alam. Jadi kembali kita kepada makruh ini. Jadi itu yang saya katakan kemarin, yang saya sarankan. Tapi ya tentu yang dalam masalah ini ketika kita berbeda pendapat, yang paling kita utamakan pendapat kita yang harus kita kelirukan. Bisa jadi saya salah, makanya saya kembali ketika saya baca salahnya, ya, yang apa yang saya pahami itu tadi ketika waktu penyembelihan sekaligus daging banyak. Nah, itu yang saya tafsirkan kemarin, kan, daging banyak dan orang mungkin bisa jadi tidak menerima. Ya. Tapi justru makna makruh di sini adalah disukai. Jadi orang mau cepat, ya, karena tidak kuasa menanti waktunya. Daging kena suka, kan sudah jelas daging akan ada. Sudah jelas daging akan ada. Tetapi karena waktunya masih lama, sholat pula lagi, jadi mereka tidak sabar sehingga menyembelih sebelum waktunya. Itu tuh, itu yang makna makruh. bila mana diartikan seperti yang dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad dan yang lainnya, bahwa maksudnya disukai, disukai sehingga orang tak sabar menanti waktu startnya, ya, waktu startnya. Kapan tidak sabar menanti waktu mulai menyembelihnya sehingga mereka menyembelih sebelum semula waktunya, curi start. Ya, karena kecintaan, ya, kerinduan kepada daging di hari itu. Ini makna yang sekarang ini, yang bila mana diartikan makruh itu disukai, maka maksudnya seperti tadi. Tetapi kalaupun nanti seperti itu artinya, jelas kedua-duanya hasilnya sama, yaitu curi start, memulai sebelum waktu waktunya tiba. Ya, ya. Dari alur ceritanya memang seperti itu, tapi memang para ulama juga, ya tentu lebih pintar dari kita, karena mereka lebih banyak bahasa Arabnya lebih paham. Saya belum memahami kecuali saat ini ketika makruh itu bisa berarti menyukai. Ya. Sementara mereka sudah memahaminya karena mereka orang Arab. Dan mereka juga mempelajari bahasa Arab dengan sangat mendalam dan luas ilmu bahasa Arab mereka, kemudian mengumpulkan tentang riwayat-riwayat yang banyak, ya, akhirnya mereka memahami bahwa makna makruh di situ adalah disukai, ditambah lagi dengan riwayat dalam sunan Tirmidzi tadi, yaitu makrumun, bukan makruh tetapi makrumun. Sementara qarama artinya menyukai, ya, ini yang membuat makna makruh itu menyukai jadi kuat. Wallahu a'lam. Jadi ini hadis 5008 masih kasus Abu Burdah Ibnu Niyar, pamannya Al-Bara bin Azib, dari pihak ibunya, ya, yang menyembelih, kemudian Nabi mengatakan sembelih kambing yang lain sebagai gantinya. Dan bahkan dia mengatakan sembelihanmu itu sembelihan daging, bukan sembelihan kurban. Dan kemudian bagi Abu Burda ini, Nabi memberikan keistimewaan ketika dia tidak punya kambing yang lain yang pantas untuk, yang sesuai dengan persyaratan kurban, umurnya tidak cukup. Dia mengatakan saya punya jaza'ah, atau saya punya inaq laban, yaitu kambing betina yang masih menyusui, ya, masih muda. Kata Nabi SAW, silakan disembeli dan ini hanya untukmu, bukan untuk yang lain, karena tidak punya yang lain. Tetapi ketika menyembeli sebelum waktu, maka yang pertama kali dilakukan adalah apa? Mengganti, ya, mengganti. Apalagi waktu setelah start itu waktunya panjang sampai tanggal 13, ya, sampai tanggal 13. Bukan mesti di hari itu kita menyembelihnya. Jadi karena memang sebelum waktunya dan kita belum sempat mencari kambing yang lain, ya, berarti kita tunda besok, daripada sembelian kita tidak bernilai sembelian kurban tetapi sembelian biasa, walaupun tetap berpahala. Ya, tetap berpahala. Itu yang pertama dilakukan. Dan Nabi SAW juga menjelaskan tentang adab menyembelih, yaitu jangan lupa membaca bismillah. Selanjutnya hadis 5009, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Abdullah ibn Numair ha wa haddatsana ibn Numair qala haddatsana Abi قال حدثنا زكريا عن فراس عن عامر عن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي. Inilah hadis Nabi, barang siapa yang salat dengan salat kita, ya, dan menghadap ke kiblat kita dan menyembelih atau berkorban dengan korban seperti kita, maksudnya kaum seorang muslim tentunya, ya, maka janganlah dia alhamdulillah, ya, barang siapa yang sholat dengan sholat kita, maksudnya muslim, Ya. Ada yang sholat dengan bukan sholat kita, ada. Dengan bukan seperti sholat kita. Mereka menganggap itu sholat, tetapi bukan sholat seperti kita. Dari yang bukan Islam ya, dari non Muslim, mereka juga mengistilahkan dengan, ya, dalam bahasa kita dengan sembahyang. Ya. Mereka bermaksud dengan itu juga. Tapi yang dijelaskan Nabi, sholat seperti sholat kita, 5 waktu sehari semalam, subuh pada waktunya, zuhur pada waktunya, asar pada waktunya, maghrib pada waktunya, isya pada waktunya. Bila mana ada muslim yang sholatnya 3 kali sehari semalam, ini bukan sholat kita. Ya, ada kaum muslimin yang seperti itu, ada. Ya, yang sholatnya 3 kali sehari semalam. Saya punya dalilnya kok. Apa dalilnya? Kata mereka, aqimish sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anil fajr. Jadi dia salatnya zuhur, kemudian nanti tengah malam, kemudian nanti subuh. Itu salatnya. Ya. Nah, ini bukan salat seperti kaum muslimin. Ya. Dan bahkan orang Syiah Rafidhah salatnya seperti itu juga. Mereka nanti menjamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, subuh 3 kali juga sehari semalam. Karena mereka berkeyakinan bahwa mereka tidak akan sholat, dan mereka menunggu-nunggunya, menunggu turunnya imam yang mereka tunggu dan yang tidak akan kembali. Ya. Karena imam yang mereka tunggu itu tidak ada. Imam 12 itu tidak ada. Mereka juga yang mengatakan bahwa ayah dari imam yang mereka tunggu ini, mereka mengatakan mandul. Ya. Mereka mengatakan fulan bin fulan, yang ayahnya ini mereka mengatakan mandul. Dari mana anak ini mereka munculkan? Tidak ada. Jadi ini yang juga perlu diketahui bahwa salatana man sholla salatana, siapa yang sholat seperti sholat kita, maksudnya sholat 5 waktu sehari semalam. Lalu ada yang sholat seperti, yang tidak seperti kita. Yang pertama non muslim tentunya ya. Yang kedua kaum muslimin yang sholatnya tidak seperti sholat kaum muslimin, sholatnya 3 kali sehari semalam. Ini bukan hanya orang Syiah Rafidhah, tapi ada kaum muslimin yang dia pernah sholat di sini dan dia meyakini bahwa sholat itu 3 kali sehari semalam, dan dia mengatakan sholat ini berdasarkan Al-Quran, karena mereka memang tidak menggunakan hadis. Mereka tidak percaya dengan hadis. Hadis itu kan perkataan manusia, bisa jadi hadisnya palsu. Kenapa kalian harus berpegang kepada hadis? Al-Quran sajalah. Loh, ya. Nah, sementara Al-Quran mengatakan sholat itu waktunya 3, ya, lidulu kisyamzi, ketika matahari tergelincir, ila ghasaqil laili, ketika matahari malam sudah gelap, wa Quran al-fajri, jadi waktu fajar 3 kali sholat mereka. Ini Al-Quran loh, ya. Tapi cara sholatnya sama dengan kita. Ya. Ini yang bingung kita. Jadi diminta cari bagaimana, kenapa kamu sholat parakaan-parakaan? Cari dalam Al-Quran, tidak kan ada. Ya. Kenapa ada assalamualaikumnya? Cari dalam Al-Quran, tidak ada. Kamu sholat, ya, ada bacaan Al-Fatihahnya? Ada. Cari Al-Quran, tidak kan ada. Ada rukuknya? Ada loh. Anda cari dalam Al-Quran kalau ada rukuknya sholat. Jadi mereka, ya, apa namanya, bertentangan. Ya. Katanya tidak mengambil sunnah, tapi soalnya ada takbirnya. Dari mana dapat? Tidak tahu kita dari mana dapatnya. Sementara Al-Quran tidak ada. Ada bacaan Al-Fatihahnya, ada rukuknya, ada bangkitnya rukuk. Ada sujudnya, ada duduknya dari sujud, ada bacaan-bacaannya. Yang itu semuanya tidak ada dalam Al-Quran. Jumlah rakaatnya tidak ada dalam Al-Quran. Ya. Ini, dan masih mempertahankannya. Dan sudah ada sebagian ustaz yang diminta untuk menjelaskan kepadanya, dia juga tidak bisa menerima. Ya. Karena tidak percaya dengan hadis. Tidak percaya dengan hadis. Tidak percaya dengan hadis, karena dia tidak pernah baca hadis, tidak mengatakan itu hadis, hadis itu apa. Ya. tidak mengetahui hadis itu apa. Al-Quran pun mungkin dia tidak baca. Ya, inilah yang perlu kita tekankan tentang perkataan Nabi. Siapa yang sholat seperti sholat kita dan menghadap ke kiblat kita, ini ciri-ciri muslim ya, ciri-ciri muslim. Kemudian menyembelih sembelian kita, maksudnya menyembelih di waktu kita menyembelih, ya, menyembelih di hari raya Idul Adha, menyembelih dengan bismillah, menyembelih untuk mengagungkan Allah, membesarkan Allah, ya. Fasalli li rabbika wanhar, maka tuntunan yang lain adalah ketika menyembelih jangan sampai dilakukan kecuali setelah selesai salat Id. Ini yang diinginkan oleh Nabi, yaitu hatta yusalliya, itu sampai dia selesai salat dia sendiri. Bila mana dia salat, maka setelah dia selesai salat, walaupun di tempat lain belum selesai, sudah boleh. Walaupun di tempat lain sudah belum selesai misalnya. Ya. Karena lama khutbahnya, lama pula proses salatnya. Pengumumannya saja 1 jam. Nah, sebelum sholat pengumuman 1 jam. Pak Saiful berapa? 5 menit selesai. Ya. Ini pengumumannya ini itulah. Nah, baru sholatnya nanti jam setengah, jam 8 atau jam setengah 9. Nah, orang lain kan sudah selesai. Dan dia sholat di sana. Lalu dia menyembelih, walaupun yang pertama itu belum selesai sholat, yang dia sendiri sudah selesai sholat, maka dia sudah boleh menyembelih walaupun sebagian belum selesai menyembelih. Nah, ini riwayat yang sekarang. Tapi kita kemarin sudah menjelaskan bahwa mayoritas kaum muslimin sholat pada waktu yang sama. Wallahu a'lam. Terus faqala khali ya Rasulullah qad nasaktu an ibnin li. Nah, ini pelajaran yang baru ya. Bahwa boleh berkorban atas nama yang lain, atas nama orang lain. Saya berkorban atas nama anak saya. Ya, itu artinya, atau aku, sungguh aku telah melakukan korban dari anakku. Ya, maksudnya atas nama anak, atas nama anak. Faqala dzaka syai'un ajjaltahu li ahlika. Kata Nabi, itu sesuatu yang kamu segerakan untuk keluargamu dan dilakukan pada di luar waktunya. Faqala inna indi syatun khairun min syataini, qala dhahi biha fa innaha khairu nasikatihi. Ini juga sama dengan lafaz sebelumnya. Nabi SAW membolehkan Abu Burda untuk menyembelih ganti dari sembelihannya yang di luar waktu, sebelum waktu, walaupun belum cukup umur. Belum cukup umur. 5010 Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar wa Labdh ibn al-Muthanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Zubaid al-Iyami an Sya'bi an al-Bara' ibn Azib qala qala Rasulullah sallam inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha nusalli thumma narji'u fananharu faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح فقال إني جزعة خير من مسنة فقال اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. في حديث كسوس أبو بردة بن نيار النبي di sini mengumumkan ya, inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadha, sesungguhnya yang pertama kali yang kita lakukan di hari ini adalah salat. Kemudian setelah itu pulang ke rumah, fananhar dan menyembelih. Ya, inilah urutan amalan di hari Idul Adha. Ya, salat dulu, selesai salat tentu pulang ke rumah. Kalau kita kan tidak menyembelih sendiri di rumah. Kalau dahulu mereka menyembelih per keluarga, ya, beli kambing satu keluarga, menyembelih per keluarga, di tetangga juga menyembelih satu keluarga, tetangga itu. Kalau misalnya kita di masjid, tidak perlu pulang. Ya, kalau pulang yang berkorban ini marah Pak Zaiful. Ya, harusnya dia yang ngurus, tidak perlu ngumumkan. Nasi sudah ada, sarapan sudah siapkan. Jadi maksud pulang ini dalam praktek penyembelian kurban di masa itu, yaitu pulang ke rumah dan di rumah nyembelih kurbannya masing-masing. Kalau sekarang kita di masjid atau di tempat yang ditetapkan oleh penyetia kurban. Ya. Kemudian terjadi kasus Abu Burdah yang menyembelih sebelum waktunya. 5011, saya tidak melihat jam ya. Imam Muslim mengatakan haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adz qala haddatsana Abi qala haddatsana Syu'bah an Zubaidin sami'a Asy-Sya'bi anil Bara' ibn Azib anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlah. Ini sanad yang baru, hadisnya sama. 5012, berapa lagi tersisa, banyak ya. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Hannad bin Sari qala haddathana Abu al-Ahwas ha wa haddathana Utsman ibn Abi Syaibah wa Ishaq ibn Ibrahim jami'an an Jaririn kilahuma an Mansur an Syabi an al-Bara' ibn Azib qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm an-nahri ba'da as-salat thumma dzakara nahwa hadithihi. Ini hadis juga menjelaskan bahwa salat dulu baru khutbah. Ya. Salat dulu dua rakaat, salat hari raya, kemudian baru khutbah. 5013, Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Ahmad bin Sa'id bin Dhakh ibn Sakhr ad-Darimi qala haddatsana Abu Nu'man Arim bin al-Fadl qala haddatsana Abdul Wahid ya'ni bin Ziyad qala haddatsana Asim bin al-Ahwal an Sya'bi qala haddatsani al-Bara' bin Azib radhiyallahu an qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yawm nahr فقال لا يضحين أحد حتى يصلي فقال رجل عندي أناق لبن هي خير من شاتي لحم قال فضحي بها ولن تجزي أجزعة أن أحد بعدك. Ini masih kasus Abu Burdah ibn Niyar, pamannya Al-Bara' ibn Azib, yang menyembelih sebelum waktunya dan Nabi memerintahkan langsung untuk mengganti. Ternyata dia tidak punya yang umur kurban, hewan yang seumur yang syaratnya umurnya sesuai dengan syarat, justru di bawah itu Nabi SAW membolehkan, dan itu hanya untuk dia khusus. 5014, Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammadun ya'ni bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Salamata an Abi Juhaifata an al-Bara' ibn Azib qala dhabaha Abu Burdah pamannya radhiyallahu an qabla as-salah faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam abdilha. Ini kata-kata abdilha ini baru ya. Ya, sementara yang lain izbah makanaha ukhra, ya, maksudnya ganti. Faqala ya Rasulullah, laisa indi illa jaza'ah, jaza'ah kambing yang belum cukup umur kurban, ya, wa adhunnuhu qala wa hiya khairun min musinnatin. Faqala Rasulullah sallam ij'alha makanaha wa lan tajzi an ahadin ba'da. Jadi sulu diperintah Nabi untuk menyembelih kambing yang belum cukup umur kurban, tetapi ini khusus untuk Abu Burdah karena Nabi tahu dia tidak punya yang lain. 5015, Imam Muslim mengatakan halaman 500 ya. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu ibn al-Muthanna wa qala haddatsana Wahb ibn Jarir ha wa haddatsana Ishaq ibn Ibrahim qala akhbarana Abu Amir al-Aqdi qala haddatsana Syu'bah bi hadzal isnad wa lam yadhkur asy-syakka fi qawlihi ya khairun min musinnah. 5016, Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Yahya ibn Ayyub wa Amr an-Naqid wa Zuhair ibn Harb jami'an عن ابن علية واللفظ لعمر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس. Baru kita sampai ke hadis yang baru. Yang tadi semuanya hadis apa? Hadis Al-Bara' ibn Azib menceritakan tentang kejadian pamannya, dan Nabi SAW menjelaskan bahwa mulai menyembelih korban itu setelah selesai salat. Ya. Di sini hadis Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallam yauman nahri man kana dhabaha qabla salati falyu'id. Ini barang siapa yang menyembelih sebelum salat maka ulangi. Ya. Faqama rajulun maka tegaklah seseorang, mungkin saja pamannya tadi, pamannya Al-Bara. Faqala rajulun faqama rajulun faqala ya Rasulullah hadza yaumun. Nah, ini tadi makna makruh. Ya, makna makruh tadi hadza yaumun yustaha fihi al-lahmu. Apa artinya di bawah? Hari hari di mana daging-daging disukai. Ini secara tegas ya maknanya, makna makruh yang ada pada hadis Al-Bara. Perkataan pamannya Abu Burda Ibnu Niyar bahwa ini kan perkataan orang itu juga, tapi yang menceritakan siapa? Anas. Perkataannya bukan makruh tetapi hadza yaumun yustaha fihi al-lahmu. Hari ini daging sangat disukai. Karena banyak orang menyukainya. Ya. Bahkan kita kan kupon sudah habis. Kupon sudah habis sementara daging masih banyak. Orang masih banyak di situ. Ya, orang yang tidak bawa kupon masih banyak. Karena orang suka daging. Ya. Suka daging. Kalau kulit enggak mau ya. Ya. Suka daging. Intinya kata makruh yang ada pada riwayat kemenakannya itu ditafsirkan oleh Anas bahwa maksud dari makruh dalam riwayat tadi adalah hadza yaumun yustaha fihi al-lahmu wa dzakara hanatan min jiranihi ka'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaddaqahu qala wa inni jaza'a hiya ahabbu ilayya min min syatay lahmin afa adzbahuha qala farakhasa lahu. Nah, ini tadi keringanan untuk dia. Di rukhsah bagi dia untuk menyembeli ganti dengan hewan yang belum cukup umur. Bukan dalil ya, tetapi ini hanya sebagai rukhsah, keringanan bagi dia yang diberikan oleh Nabi. Qala la adri abalagat rukhsatuhu man siwa. Sampai Anas berkata, apakah keringanan itu juga dilanjutkan kepada yang lain? Itu tidak diketahui oleh Anas. Ya. Amla qala wa kafa'a Rasulullah sallam ila kabshaini. Ini tentang Nabi berkorban. Qala wa kafa'a Rasulullah sallam ila kabshaini fadhabahahuma faqama an-nasu ila ghunaimatin fatawazza'uha aw qala fatajazza'uha. Ini cerita tentang Nabi berkorban, di samping juga menjelaskan tentang start atau mulai waktu menyembelih setelah selesai salat. Barang siapa yang menyembelih sebelum, maka ulangi. Dan ternyata di waktu itu sudah ada yang menyembelih sebelumnya karena mereka sangat rindu daging. Ternyata Nabi SAW menyuruh mengganti langsung di samping hadisnya, hadis apa? Ucapan. Langsung ada penerapannya. Ya, ketika ada yang menyembelih sebelum waktunya, Nabi SAW langsung memintanya untuk menyembelih ganti, dan ternyata dia tidak punya ganti kecuali hewan yang belum cukup usia, dan Nabi berikan itu keringanan. Dan Anas bercerita, saya tidak tahu apakah keringanan ini untuk dia sendiri atau yang lainnya. Ternyata dia mengatakan, saya tidak mengetahuinya. Ya, tidak ada penerapan untuk yang lain. Ya, kalau kita memahami itu umum, bisa jadi. Ya, bisa jadi, karena Anas pun tidak memahami mutlak sebagai rukhsah atau bisa lewat atau bisa dilanjutkan kepada yang lain. Hadis setelahnya, ini terakhir ya, atau sebelum terakhir, 5017. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Ubaid al-Ghubari qala haddatsana Hammad bin Zaid qala haddatsana Ayyub wa Hisham an Muhammadin an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW salla thumma khataba. Ini juga tegas ya, bahwa Nabi salat dulu baru khutbah. Ya. Fa amara man kana dhabaha qabla salati an yu'ida dhibhan. Dan Nabi perintahkan siapa yang menyembelih sebelum salat maka mengulangi sembelihan. Thumma dzakara bi mithli hadits Ibnu Ulayyah. Kemudian ceritanya lanjut tentang Abu Burdah Ibnu Niyar. Hadis yang terakhir 5018. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Ziyad bin Yahya Al-Hassani qala haddatsana Hatim ya'ni bin Wardan qala haddatsana Ayyub an Muhammad bin Sirin an Anas bin Malik radhiyallahu an qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm al-Adha قال فوجد ريح لحم فنهاهم أن يذبحوا قال من كان ضحى فليعد ثم ذكر بمثل حديثهما. Masih hadis yang tadi disebutkan bahwa Nabi salat kemudian khutbah kemudian dia mencium bau daging segar, ya, kemudian Nabi melarang untuk menyembelih yang belum menyembelih, dilarang menyembelih waktu itu, dan selanjutnya ceritanya sama dengan kasus Abu Burda Ibnu Niyam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, 18 hadis di bawah bab yang pertama, intinya waktu mulai menyembelih korban ada, dan itu tegas dan tidak ada keringanannya, kecuali orang yang memang tidak tahu, yang tidak tahu disuruh mengganti, yang tidak tahu hukumnya disuruh mengganti. Kalau dia tidak punya ganti kecuali dengan hewan yang apa, yang hewan yang usianya tidak mencapai usia hewan korban, untuk saat itu boleh. Tapi kita alhamdulillah di saat di zaman kita sekarang ini fasilitas untuk mendapatkan hewan kurban di 4 hari itu cukup mudah, ya, tinggal uangnya saja. Uangnya saja. Kalau memang ingin mendapatkan nilai ibadah kurban, ganti. Kalau tidak, bukan berarti dia wajib mengganti, ya. Kalau tidak, maka dia tidak dapat pahala kurban, cuma dia mendapatkan pahala menyembelih dan menyampaikan dagingnya kepada yang memakannya, ya, dia sendiri kemudian dibagi-bagikan. Itulah bab yang pertama, ya, insyaallah akan kita lanjutkan ke bab yang berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam. Ya, ini saya lupa, ya, saya sempat melihat pada halaman 509 untuk bisa dibaca. Kata inkafa'a secara bahasa artinya miring dan condong. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran, diantaranya satu, sahnya hewan jantan sebagai kurban. Hal yang lebih utama adalah disembelih oleh orang yang berkurban itu sendiri, karena Nabi menyembelih sendiri. Ya. Dua masalah ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Tiga, bolehnya berkurban dengan dua hewan. Ya. Satu orang dua kambing, satu orang satu sapi, boleh. Ya. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.